الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita kembali membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa, penyakit dan obatnya, lil Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada fasal yang membahas tentang dampak negatif dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Sekarang kita masuk kepada ucapan beliau rahimahullah ta'ala: wa fil hilyati li Abi Nu'aym an Hudzaifah annahu qila lah fi yawmin wahidin tarakat banu Israil dinahum qala la walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh وَإِذَا نُهُوا عَنْ شَيْءٍ رَكِبُوهُ حَتَّى انْسَلَخُوا مِنْ دِينِهِمْ كَمَا يَنْسَلِخَ الرَّجُلُ مِنْ قَمِيصِهِ. Disebutkan di dalam Al-Hilyah li Abi Nu'aym dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau ditanya oleh seseorang, apakah dalam satu hari mereka Bani Israel meninggalkan agama mereka, agama Allah Subhanahu wa taala, agama samawiyah? Qala, maka dijawab oleh beliau rahimahullah atau radhiyallahu taala anhu, la, tidak, mereka tidaklah meninggalkan agamanya dalam satu hari. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh, terjadinya apa yang terjadi pada mereka yaitu Bani Israel, di mana mereka meninggalkan agama-agama ataupun agama mereka karena sebab mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ataupun nabinya, taraku, mereka meninggalkannya. Wa idzanuhu an syai'in rakibu, dan kalau mereka dilarang oleh Allah dan rasulnya dari sesuatu, mereka justru melakukannya. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh mereka, Bani Israel. Dianggap remeh. Ya, sedikit demi sedikit ditinggalkan perintah Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, larangan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya mereka jaga, sedikit demi sedikit ditinggalkan. Hatta insalahu min dinihim, hingga pada akhirnya mereka lepas ya dari agama mereka. Mereka meninggalkan agama mereka. Ini terjadi tidak dalam satu waktu, tapi ada prosesnya, sedikit demi sedikit. Sehingga kita harus hati-hati dan mawas diri. Jangan sampai kita tanpa terasa sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran agama Allah ini, Islam ini, sunnah ini. Dikhawatirkan akan menimpa kita apa yang menimpa Bani Israel. Mereka lepas dari agama mereka. Dan kalau seseorang sudah lepas dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi temannya syaitan, anak buahnya syaitan. Dia akan diombang-ambingkan oleh syaitan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ. Bacakanlah kepada mereka manusia berita seseorang yang dahulu telah kami berikan kepadanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki doa yang mustajab. Sebagian ahli tafsir menyebutkan namanya Ba'la bin Ba'uwa, salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dan juga doa yang terkabulkan, cuma dia bermaksiat, berbuat dosa ya, mendustakan Rasulnya ataupun menyakiti Rasulnya. Lihat apa akibatnya. Fansalakha fakana minal ghawin. Kemudian dia pun akhirnya meninggalkan agama Allah dan jadilah dia termasuk orang yang menyimpang. Kama yansalikha ar-rajulu min qamisih, sebagaimana seseorang melepaskan pakaiannya. Bagaimana keadaan seseorang ketika dia melepaskan pakaiannya? Auratnya terbuka. Demikian pula yang namanya agama itu ibarat pakaian batin seseorang. Tanpa agama, tanpa takwa kepada Allah, seseorang dalam kondisi telanjang dia. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, walibasu taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu lebih baik dari pakaian-pakaian yang lainnya. Membikin seseorang itu terlindungi, tertutupi auratnya, terjaga ya keindahannya. Faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah bahwasanya terjadinya kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi melalui tahapan-tahapan, sedikit demi sedikit, karena sebab seseorang meremehkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga na'udzubillah pada akhirnya mengantarkan dia kepada kemurtadan, kekufuran, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah kita menganggap remeh ya kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa dan penyimpangan-penyimpangan, karena itu bisa mengantarkan kepada dosa besar, bahkan kesyirikan ya, kekufuran, kemurtadan. Wa minha huna qala ba'du salaf, dari sini sebagian salaf berkata, al ma'asi baridul kufri, kemaksiatan-kemaksiatan adalah perantara yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Ya na'udzubillah. Ya, kekufuran adalah dosa yang terbesar yang menyebabkan pelakunya dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam an-nar. Itu kekufuran terjadi tidak sekaligus ya, melalui proses sedikit demi sedikit, sehingga pada akhirnya dia terjatuh kepada yang namanya kekufuran. Awalnya mungkin dari dosa kecil yang dia terus-menerus diperbuat, akhirnya dia setelah itu bermudah-mudah berbuat dosa-dosa besar, terus dosa-dosa besar dia perbuat ya, kemudian akhirnya mengantarkan dia kepada kekufuran, kemurtadan. Kalau kita baca ya sirah mereka, orang-orang yang murtad, kita dapati ya bahwasanya mereka melakukan ya perkara-perkara tersebut melalui tahapan-tahapan tersebut ya. Kama annal qublah baridul jima', sebagaimana yang namanya ciuman itu perantara kepada jima'. Ya. Wal ghina'u baridu zina, dan sebagaimana yang namanya nyanyian-nyanyian itu adalah perantara yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Na'udzubillah. Jadi ghina itu ibarat jampi-jampi untuk seseorang bisa sampai kepada perbuatan zina. Makanya kita dapati banyak anak-anak muda yang mereka ingin membuat ya fahisyah, itu mereka menggemari nyanyian-nyanyian dan mungkin sambil membayangkan apa yang dia bayangkan dari perbuatan zina ataupun fahisyah ya. Dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya al-ghina ruqyah, ruqyatu zina, nyanyian itu jampi-jampi untuk seseorang bisa sampai kepada perbuatan zina, sehingga harus kita waspada darinya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita mendekati segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada az-zina. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian dekati ya zina, belum memperbuatnya. Mendekati saja dilarang, apalagi memperbuatnya. Di antara bentuk mendekati perbuatan zina adalah nyanyian-nyanyian, mengumbar pandangan, ya, dan yang lainnya. Wan-nazaru baridul ishqi, dan juga pandangan mata itu adalah perantara yang mengantarkan seseorang kepada al-ishq, kerinduan. Hati selalu terpaut dan terkait dengan yang dipandangnya dari al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Wal maradu baridul maut, dan sebagaimana yang namanya sakit itu adalah perantara yang mengantarkan seseorang kepada kematian. Nah, ini faedah yang sangat bagus dari sebagian salaf. Kemaksiatan merupakan pos ataupun perantara yang mengantarkan seseorang kepada kekufuran, sebagaimana yang namanya ciuman mengantarkan kepada jima', juga sebagaimana nyanyian mengantarkan kepada zina, dan pandangan yang dibiarkan tidak dikontrol mengantarkan seseorang kepada al-ishq, cinta, kerinduan yang muharram, dan juga sebagaimana al-marad, sakit itu mengantarkan seseorang kepada al-maut. Makanya Allah juga di dalam ayat yang lain melarang untuk kita mengumbar pandangan mata kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki agar mereka yaghuddu min absarihim, menahan sebagian pandangan mereka, yaitu yang haram-haramnya. Adapun yang halal silahkan memandang istrinya dan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuknya. Ya, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan dalamnya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian lebih suci bagi mereka. Kalau kita bisa menjaga pandangan-pandangan kita, hati kita lebih tentram, ya, tenang, tidak terusik. Ya, beda kalau kita, ya, melepas, membiarkan pandangan kita untuk memandang perkara-perkara haram, hati kita akan sibuk, tersiksa dengan sesuatu yang belum tentu kita bisa mencapainya. Wa fil hilyati aydhan 'an Ibn Abbas annahu qala ya sahib adh-dhanbi la ta'man su'a 'aqibatihi wa la ma yatba'u adh-dhanba a'dhamu min adh-dhanbi idza 'amiltah qillatu haya'ika mimman 'ala al-yamini wa 'ala al-shimali wa anta 'ala adh-dhanbi a'dham min adh-dhanbi. Disebutkan di dalam kitab al-hilyah juga oleh Abu Nu'aim rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, wahai sahib dzanbi, orang yang gemar berbuat dosa, la ta'man su'a aqibatih, janganlah kau merasa aman dari jeleknya akibat dosa yang kau perbuat. Di sini ada faedah yang bagus dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhu, in shahha al hadis, jika hadisnya sahih, yaitu bahwasanya di antara obat yang dengannya seseorang bisa selamat dari dosa adalah dia ingat, dia mengetahui akibat buruk dari dosa yang dia akan perbuat sebelum dia berbuat. Dipikirkan terlebih dahulu, kalau saya berbuat ini kira-kira apa ya akibatnya, ya kemadharatannya bagi hatinya, dirinya, agamanya, dan juga bagi citranya. Ditimbang itu kemadharatan-kemadharatan yang bakal timbul karena dosa yang akan dia perbuat dengan kenikmatan yang sekejap dan sementara dan tidak seberapa dari dosa yang akan dia perbuat. Timbang itu. Maka ini saya orang yang akalnya lebih kuat, ya, dengan dia menimbang perkara ini dia akan berhenti dari kemaksiatan. Hanya saja seringkali dorongan syahwat yang begitu kuat mengalahkan akal seseorang. Sudah tahu ilmunya, ditinggalkan. Wala ma yatba'u dzanba a'dham min adz-dzanbi idza 'amiltah, dan sungguh perkara yang mengiringi dosa dari dampak-dampak negatif, ya, segala macam kejelekan dan keburukan yang ditimbulkannya itu lebih besar daripada dosa yang dia perbuat. Wala ma yatba'u dzanba a'dham min adz-dzanbi idza 'amiltah. Perkara yang mengiringi dosa, ya, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri jika dia melakukannya. Ya. Jangan dikira bahwasanya dosa itu semata-mata hukumannya ditunda nanti di akhirat, tidak. Bahkan seringkali ya, hukumannya disegerakan di dunia. Yang paling berat adalah hukuman yang menimpa hati dia, di mana dengan sebab dosa ini hatinya mulai menyimpang, ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, hatinya semakin mudah untuk terbawa bujuk rayu syaitan. Sehingga dia setelah itu akan lebih mudah lagi untuk berbuat dosa dan dosa. Karena kata para ulama, yang namanya dosa apabila dia diperbuat, maka temannya memanggil, kerjakan saya juga. Seterusnya. Ya. Qillatu hayatika mimman 'alal yamini wa 'ala shimali wa anta 'ala dhanbi a'zham min adh-dhanbi. Sedikitnya rasa malumu kepada malaikat yang ada di kanan dan kirimu, Raqib dan Atid yang mencatat segala amal perbuatanmu, ucapanmu, pandanganmu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh hamba melainkan di samping kanan dan kirinya ada malaikat Raqib Atid yang mencatat apa yang diucapkan, juga mencatat apa yang dia perbuat dari amalan-amalan. Tidak ada yang lolos satu pun. Wa anta 'ala dhanbi a'zham min adh-dhanbi. Rasa kurangnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada di kanan dan kirimu atas perbuatan dosa yang kau perbuat, a'zham min adh-dhanbi, ini lebih besar daripada dosa itu sendiri yang kau perbuat. Jadi kurangnya rasa malu kamu terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar lagi dosanya ketimbang dosa itu sendiri yang kamu perbuat. Wadhuhikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adh-dhanbi. Tertawamu ketika kamu berbuat dosa dalam kondisi kamu tidak tahu apa yang akan Allah perbuat kepadamu, a'zham min adh-dhanbi, lebih besar daripada dosa itu sendiri yang kamu perbuat. Karena seseorang biasanya ketika dia berbuat dosa dalam kondisi tertawa, ini menunjukkan bahwasanya dia meremehkan dosa yang dia perbuat. Ya, menganggap enteng kecil dosa yang dia perbuat sehingga dia tertawa, bukannya menyesal dan menangis. Dan ini ya, tertawanya dia karena sebab dia berbuat dosa, dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri yang dia perbuat. Apakah zina, minum khamr, makan riba ataupun yang lainnya. Wa farhuka bi dhanbi idza ghafarta bihi a'zham min adh-dhanbi. Rasa bahagiamu bi dhanbi, dengan dosa yang kau perbuat, idza ghafarta bi, jika engkau berhasil mendapatkan dosa tadi, berhasil melakukannya, a'zham min adh-dhanbi, lebih besar lagi dosanya daripada dosa yang kamu perbuat. Ya, jadi rasa gembira senangnya seseorang untuk berbuat dosa ketika dia berhasil melampiaskannya, ini lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri yang dia lakukan. Wa huznuka 'ala dhanbi idza fataka a'zham min adh-dhanbi. Kesedihanmu atas dosa tatkala kamu tidak bisa melakukannya, ini dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri seandainya kamu bisa melakukannya. Wa khaufuka min ar-rihi idza harrakat sitra babika wa anta 'ala dhanbi wa la yadhrib fu'aduka min nadri Allahi ilaika a'zham min adh-dhanbi. Rasa takutmu kepada angin tatkala angin ini meniup tirai pintumu dalam kondisi kau sedang berbuat dosa dan maksiat, apakah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhrib fu'aduka, dalam kondisi hatimu sama sekali tidak takut dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, a'zham min adh-dhanbi, ini semua lebih besar daripada dosa itu sendiri yang kamu perbuat. Iya. Kamu lebih takut ya kepada makhluk. Ketika kamu sedang berbuat dosa di kamarmu, tiba-tiba terdengar ya suara tiraimu terbuka, tiba-tiba kamu terhentak. Ya, terkejut takut, langsung kamu tutup. Ya. Misalkan media yang kamu lihat di situ, dosa-dosa dan kemungkaran. kamu tutup kejelekan-kejelekan. Kamu takut ada seseorang yang masuk. Ini lebih besar lagi dosanya daripada dosa itu sendiri yang kamu perbuat. Karena kamu sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang selantiasa dan selalu mengawasimu. Dilihat ternyata oh ada kucing. Mulai lagi dia berbuat dosa dan maksiatan. Iya. Waihak. Hal tadri ma kana dhanbu Ayyub alaihi salam fabtalahu Allah bil bala fi jasadihi wa dhahabi malihi istaghafa bihi miskinun ala zalimin yadra'uhu anhu. فَلَمْ يُعِنْهُ وَلَمْ يَنْهَ الظَّالِمَ عَنْ ظُلْمِهِ فَبْتَلَهُ اللَّهُ. Celaka engkau. Tidakkah engkau tahu apa dosa Ayyub AS yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya musibah pada badannya dan juga harta bendanya yang hilang. Disebutkan di sini istaghatha bi miskin. Ada seorang miskin yang meminta bantuan pertolongan kepada Nabi Ayyub. Ala zalim, atas kejahatan orang yang zalim, yang menzaliminya. Yadra'uhu anhu, agar Nabi Ayyub menghalanginya. Falam yu'inhu, kemudian dia pun tidak mau menolongnya. Walam yanhadh dhalima 'an dhulmihi, dan dia tidak mau melarang orang yang zalim dari kezalimannya. Fabtalahu Allah, sehingga Allah pun mengujinya dengan ujian tersebut. Hanya saja riwayat ini dhaif. Terlebih lagi di sini ada sesuatu yang mencacati Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Ya, riwayatnya tidak sahih. Hanya saja nasihat-nasihat yang sebelumnya adalah nasihat-nasihat yang sungguh sangat bagus. Jangan kau merasa aman dengan akibat buruk dari dosamu. Iya. Dan seterusnya. Adapun kisah ini yang disebutkan setelahnya itu membutuhkan sanad yang sahih. Adapun sanad hadis ini yang mana dia mauquf berhenti pada Ibnu Abbas, sebagian melemahkannya. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلالا ابن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mengisahkan kepadaku Al-Walid. Kata Al-Walid, saya mendengar Al-Auza'i rahimahullah berkata, saya mendengar Bilal ibn Sa'ad berkata, la tandur ila sighril ma'siyah, jangan kau pandang kecilnya kemaksiatan dan dosa. Jangan. Kenapa? Karena kalau engkau memandang kecilnya dosa, maka engkau akan bermudah-mudah untuk memperbuatnya, untuk melakukannya. Walakin indur ila man 'asaita, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Ini pun di dalamnya berisi obat. Ya, penangkal agar kita tidak bermudah-mudah melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Yaitu ketika kita hendak bermaksiat ataupun ada dorongan dalam hati kita untuk berbuat dosa dan maksiat, ingat kepada siapa kita berbuat dosa dan maksiat. Jangan dinilai kecilnya maksiat yang akan kita berbuat. Ya. Kepada siapa kita berbuat dosa dan maksiat? Kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, sang pemberi rezeki kita, yang senantiasa memberikan segala macam kenikmatan dan kebutuhan kita siang dan malamnya, setiap saat dan detiknya. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala memutus dari kita kenikmatannya selagi kita masih hidup. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senantiasa melihat kita, mengetahui kita. Juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Hendaknya itu diperhatikan dan dipandang agar kita tidak bermudah-mudah berbuat dosa dan kemaksiatan sekecil apapun. Ya. Karena sudah kita lewatkan bahwasanya dosa-dosa kecil apabila ditumpuk itu seperti kayu, ya, seperti ranting satu demi satu ditumpuk, kemudian akhirnya menjadi tumpukan kayu yang sangat besar yang bisa di situ membakar segala apa yang dilemparkan kepadanya. Kemudian waqala al-Fudail ibn Iyadh, biqadri ma yasharu dhanbi indaka ya'zumu indallah wa biqadri ma ya'zumu indaka yasharu indallah. Dikatakan oleh Fudail ibn Iyadh, sesuai dengan anggapan kecilmu terhadap dosa, maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menganggap kecil satu dosa apapun, maka itu di sisi Allah menjadi besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'adzim. Kalian kira itu adalah kecil, bahkan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Wa biqadri ma ya'zumu indaka yashhar indallah. Dan ketika engkau menganggap besar satu dosa, maka itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi kecil. Kebalikannya, kalau kita berbuat dosa kemudian setelah itu kita menyesal, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menangis, dan kita menganggap itu dosa adalah sangat besarnya, ya, maka itu menjadi kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga diantara cara mengobati dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan untuk berbuat dosa. Ingat, kalau kita berbuat dosa kemudian kita pandang ini kecil, itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Wa qila auhallahu ila Musa, ya Musa inna awwala man mata min khalqi iblis wa dhalika annahu awwalu man 'asani wa inna ma a'uddu man 'asani min al-amwat. Dikatakan auhallahu ila Musa dalam Israiliyat, ya, sudah kita lewatkan bagaimana menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Auhallahu ila Musa, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis, sesungguhnya makhluk pertama yang mati adalah iblis. Nah, betul enggak? Ya. Kan iblis katanya yang terakhir mati. Ya. Yang dimaksud dengan kematian di sini adalah kematian hatinya. Makhluk pertama yang mati adalah iblis, mati hatinya dia. Karena hatinya mati, maka dia terangkap seperti orang-orang yang mati. Ya. Wadzalika annahu awwalu man 'asani, dikarenakan iblis adalah makhluk pertama yang berbuat maksiat kepadaku. Wa inna ma'udzu man 'asani minal amwat, dan hanyalah aku menggolongkan orang-orang yang berbuat maksiat kepadaku sebagai orang-orang yang telah mati. Allah juga subhanahu wa ta'ala menyifati mereka, orang-orang kufar, orang-orang musyrik, sebagai orang-orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a aidza wallau mudbirin. Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperdengarkan orang-orang yang sudah mati. Siapa ini maksud? Orang-orang kafir. Mereka dikatakan sebagai orang-orang mati karena hatinya telah mati. Ya, tidak masuk padanya Al-Qur'an was sunnah, tidak masuk padanya cahaya ilmu wal iman, sehingga kondisinya seperti orang mati. Ya, abdanuhum ajdathu hatika nufusil la'i qad kubirat ma'al abdani, kata Ibn Qayyim di dalam Nuniyahnya. Badan-badan mereka itu seperti kuburan-kuburan bagi hati-hati mereka, bagi jiwa-jiwa mereka. Ya. Hati-hati mereka telah terkubur di dalam dada-dada mereka sendiri. Sehingga hendaknya seseorang berupaya, ya, untuk menjaga hatinya agar tidak tergolong menjadi mereka, golongan orang-orang yang telah mati dalam kondisi jasadnya masih hidup. Wa fil musnadi wa jami' at-Tirmidzi min hadits Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina idza adznaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatan sauda'a fa idza taba wa naz'a wa astaghfara suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'luwa qalbah. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Disebutkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin idza aznaba dzanban, apabila dia berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka digoreskan dalam hatinya nuktatan sauda, satu goresan yang berwarna hitam. Nakata yang kutu itu mencungkil. Kita ambil ranting kemudian kita cungkil tanah, itu nakata. Digoreskan dalam hatinya satu goresan yang berwarna hitam. Tadinya sebelumnya hatinya dalam kondisi putih bersih, bersinar. Tatkala dia berbuat dosa, digoreskan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza taba wa naz'a wa safara suqila qalbuh. Dan apabila dia, si mukmin ini, segera bertaubat setelah itu mencabut diri dari dosanya, wa safara, dan meminta ampun kepada Allah, suqila qalbuh, maka hatinya kembali mengkilap dan cemerlang. Ya, seperti kaca. Ketika dia terkena kotoran debu ataupun yang semisalnya, segera pemiliknya membersihkannya, maka dia kembali cemerlang. Wa in zada zadat. Kalau ternyata bertambah dosa yang dia perbuat, bertambah pula titik hitam tadi. Bertambah tadinya satu menjadi dua, tiga dan seterusnya. Fadzalika arran hatta ta'lua qalbah, sehingga pada akhirnya titik-titik hitam itu qalbah, ta'lua qalbah, memenuhi dan menutupi hatinya. Semuanya terkena noda-noda hitam ini. Hatinya yang tadinya putih menjadi hitam. Fadzalika arran alladzi dzakarahu Allahu 'azza wa jalla, itulah ran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Ar-ran adalah at-taghdiyah 'alal qalbi, tutup hitam yang menutupi hati. Apa sebabnya? Dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Bahkan rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka perbuat telah membuat hati mereka hitam. Disebutkan di sini oleh At-Tirmidzi rahimahullah, hadisnya hasan sahih. Ya. Dan hati kalau sudah hitam, sudah sangat sulit untuk dia dibawa kepada kebaikan-kebaikan. Ya, berat untuk dia diajak kepada ketaatan-ketaatan. Sebaliknya dia akan mudah untuk dia terbawa dengan godaan-godaan syaitan. Ya. Wa qala Hudzaifah, idza aznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u hatta yasira qalbuhu kashati ar-rabda. Disebutkan yang semisal itu oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila seorang hamba berbuat dosa, maka digoreskan dalam hatinya satu titik hitam, sehingga jadilah hatinya seperti asyati ar-rabda, seekor kambing yang hitam kelam. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad, kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ya'qub, haddatsana Abi Shalih, haddatsana Abi an Shalih an Ibn Shihab, haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amma ba'du ya ma'syar Quraisy fa innakum ahlu hadzal amri ma lam ta'sullah fa idza 'asaitumuh ba'ats ilaikum man yalhaakum kama yulha hadza alqadhib liqadhibin fi yadihi thumma laha qadhibahu fa idza huwa abyad yaslad. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, menceritakan kepadaku Ya'qub dari bapaknya, kemudian dari Shalih dari Ibnu Shihab, kemudian dari Ubaidillah Ibnu Abdullah, dari Utsbah dari Abdullah Ibn Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, wahai ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian wahai orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mulia, kalian adalah ahlu hadzal amr, orang yang berhak untuk memegang urusan ini, urusan wilayah kepemimpinan. Ya. Malam tu'sullah, selama kalian tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalianlah yang berhak untuk memegang kepemimpinan. Fa idza 'asaitumuh, adapun jika kalian berbuat kemaksiatan kepada Allah, ba'atsa ilaikum man yalhaakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kalian orang-orang yang akan menguliti kalian. Kama yulha hadzal qadid, sebagaimana dikuliti ranting ini. Beliau mengambil sebuah ranting kemudian dikuliti kulitnya. Liqadhi bin fiyadi. Beliau menunjukkan sebuah ranting yang ada di tangannya. Dikuliti, dilepas kulitnya. Thumma laha qadhibah. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menguliti ranting tadi. Faidha huwa abyad yaslad. Maka tiba-tiba setelah dikuliti, ranting tadi menjadi putih. Hilang kulitnya. Maksud dari ucapan beliau alaihi salatu wasallam adalah bahwasanya jika kalian berbuat dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan satu kaum yang akan menghinakan kalian, menguasai kalian. Iya. Segala urusan kalian menjadi lemah. Iya. Apa sebabnya? Kemaksiatan-kemaksiatan yang seharusnya menjadi pemimpin orang-orang mulia, tapi karena sebab dosa dan kemaksiatan menjadi terhina. Ya, tertindas. Iya. Dikuasai oleh kaum-kaum yang lain. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Wahb bin Inna Rabb azza wa jalla qala fi ba'd ma yaqulu li bani Israil inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laysa li barakati nihayatun wa idza 'usitu ghadibtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-waladi. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Wahab bahwasanya Rabb azza wa jalla berkata fi ba'd ma yaqulu li bani Israil, pada sebagian firman-Nya kepada bani Israil yang isinya ini juga Israiliyat juga, inni idza uti'tu raditu, sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala apabila ditaati perintah-perintah-Ku raditu, maka saya ridha, wa idza raditu baraktu, dan kalau saya sudah ridha kepada hamba maka pasti akan saya berkahi mereka, wa laisa li barakati nihayatu, dan keberkahan-Ku tidak ada batasnya, tidak hanya mengenai dirinya yang berbuat ketaatan dan kesalehan, tapi juga mengenai keluarganya, bahkan keturunannya, harta bendanya, ya, ilmunya, amalnya. Wa idza usitu ghadibtu, dan sebaliknya apabila aku dimaksiati kata Allah ghadibtu, maka aku marah, aku murka. Wa idza ghadibtu la'antu, dan aku kalau aku murka maka aku akan laknat mereka, akan aku jauhkan mereka dari rahmat-Ku. Wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-waladi, dan la'natku bisa mencapai keturunan yang ketujuh dari anak keturunannya. Iya. Di sini kita mendapati begitu berat ya ancaman dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Iya. Bisa bukan hanya menimpa pelakunya tapi juga anak keturunannya. Ya, na'udzubillah. Sebagaimana ketaatan, kebaikan, kesolehan orang tua juga berdampak pada kesolehan anak-anaknya. Sehingga sebagian salaf diantaranya Sa'ad ibn Jubair berkata, inni la azidu fi solati libni hadha, saya sungguh-sungguh akan menambahkan solat sunnahku untuk kesolehan dan kebaikan anak saya ini. Dikatakan oleh salah seorang salaf, maksud dari beliau kata Hisham, roja'an an yahfaz ibnah, beliau berharap dengan beliau tambah ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, sholatnya kepada Allah, sepeninggal beliau anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang demikian. Ya. Seringkali ketika orang tuanya soleh, baik, taat kepada Allah, Allah jaga anak keturunannya. Di antara contohnya adalah seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ya farada rabbuka ay wa kana abuhuma salihan farada rabbuka ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ghulamu, adapun anak kecil ini kenapa ditolong oleh Nabi Harun, Nabi Musa dan Khadir, wa ammal jidaru, adapun dinding ini, fa kana li ghulamaini yatimaini, adalah milik dua orang anak yatim di negeri ini ya, wa kana abuhuma salihan, dan dahulu bapaknya, sebagian mengatakan kakek ataupun lebih dari itu, dahulu bapaknya adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablughu ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Rabbmu ingin agar anak ini mencapai umur dewasa kemudian mengeluarkan harta benda yang disimpan oleh orang tuanya di rumah ini. Ya. Rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Rabbmu atas orang tuanya yang sudah meninggal dan keturunannya yang ditinggalkan. Itu berpengaruh kesolehan orang-orang tua, sehingga kita sebagai orang tua berupaya untuk kita memperbaiki ya kondisi kita, ya ilmu kita, amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan agar anak keturunan kita menjadi baik, berupaya kita menjadi qudwah, teladan bagi anak-anak kita dalam kebaikan. Kemudian beliau juga membawakan asar yang lain. Wa dzakara aidan an Waqi', haddatsana Zakariya an 'Amirin qala katabat 'Aisyatu ila Muawiyah amma ba'du fa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah 'ada hamiduhu minan nasi dhamman. Juga Al-Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Waqi', kata Waqi', menceritakan kepadaku Zakariya dari 'Amir, beliau berkata 'Amir, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menulis surat untuk Muawiyah yang dikala itu sebagai khalifah. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada rasulnya, amma ba'du, setelah itu, Fa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza 'amila bi ma'siyatillah, jika dia berbuat maksiat kepada Allah, ada hamiduhu minan nasi zaman, akan berubah orang yang tadinya menyanjung dia, orang yang tadinya memuji dia, membanggakan dia, zaman menjadi orang yang mencerca dia, mencela dia dan menghinakannya. Apa sebabnya? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga siapa yang dia ingin mendapatkan ya, kebaikan, kecintaan dari manusia, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Sesungguhnya orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan wudda, kecintaan, dicintai oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ya, cara kita mendapatkan cinta ya bukan dengan kita membuat ridha manusia, tapi dengan cara bagaimana kita membuat ridha penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara Ibnu Nu'aim an Salim ibn Abi Al-Ja'd an Abi Darda qala liyahdhar imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur thumma qala tadri mimma hadha qultu la qala innal 'abda yakhlu bi ma'asillah fayulqi Allahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dari Salim, dari Abil Ja'ad, dari Abu Darda, salah seorang sahabat yang mulia dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata liyahdhar imru'un, hendaknya seseorang waspada, hati-hati dan takut untuk dia dilaknat oleh hati-hati orang-orang yang beriman. Yang melaknat bukan orang sembarangan, orang-orang pilihan, makhluk-makhluk pilihan, yaitu kaum mukminin. Hati-hatilah kalian dari laknatnya mereka dalam kondisi tidak sadar. Tsumma qala tadri mimma hadza, kemudian beliau ditanya, tahukah engkau, ataupun kemudian beliau bertanya, tahukah engkau mengapa bisa terjadi demikian? Ya qultula, maka seorang menjawab, saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu, katanya. Qala innal 'abda, kemudian Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innal 'abda yakhlu bi ma'asillah, sesungguhnya seorang hamba dia menyendiri berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi para makhluk tidak mengetahuinya, berbuat dosa secara diam-diam, secara rahasia. Fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haitsu la yashur, maka Allah campakkan kemurkaannya pada hati-hati kaum mukminin terhadapnya dalam kondisi dia tidak tahu, tidak sadar, mengapa sih kaum mukminin manusia pada benci kepadanya, apa salah dia, apa salahnya. Ternyata itu karena sebab dosa yang dia perbuat secara sembunyi-sembunyi. Dan di antara yang mendukung makna dari ucapan ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari. Sebutkan bahwasanya innallaha idza ahabba al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbu Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mencintai seorang hamba karena ketaatannya, kesolehannya, nada Jibril, maka Allah pun menyeru Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, hambaku ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada para penduduk langit, para malaikat yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah. Maka mereka pun mencintainya. Kemudian pada akhirnya diletakkan kecintaan dan penerimaan ya pada hati-hati penduduk bumi ini, sehingga mereka manusia mencintainya, memuliakannya. Dan sebaliknya, idza abghadha 'abdan da'a Jibrila thumma yunadi fi ahli samaa innallaha yubghidu fulan fabghiduhu qala fayabghidunahu thumma tub'alahu al-baghdha fil ardi. Apabila Allah Subhanahu wa taala benci kepada seorang hamba, maka Allah seru Jibril. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku benci kepada orang ini. Maka bencilah dia, maka Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril pun menyampaikan kepada para penduduk langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benci kepada si fulan, maka bencilah oleh kalian. Maka dia pun dibenci. Kemudian diletakkan dalam hati-hati para penduduk bumi rasa benci kepada orang tadi. Iya. Demikian di antara akibat buruk daripada dosa-dosa dan kemaksiatan. Dia mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan laknat para makhluknya, di antaranya laknat dari kaum mukminin. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.